dan mereka sekarang resmi sebagai ormas Islam. Ya. Dan sudah diresmikan. Ini pernyataan sebenarnya yang lebih meningkat lagi. Yang tadinya dari sebuah yayasan yang berusaha mereka tutupi dan sekarang sudah diproklamasikan menjadi ormas. Ya. Sudah menjadi ormas. Nah, ini bentuk hizbiyah yang nyata. Nah, dan juga adanya sirriyah dan tamdhim sebagaimana telah kita uraikan dalam kaset seputar tentang masalah wahdah al-islamiyah. Apa yang dimaksud dengan imam dan jemaah kaum muslimin dalam hadis Hudzaifah? Ya, telah diterangkan ya, yang dimaksudkan dengan imam di situ imam kaum muslimin, pimpinan kaum muslimin. Dan pimpinan kaum muslimin itu adalah pimpinan yang syah di dalam negara tersebut. Ya, bagaimana ukuran pimpinan yang syah? Ya, yaitu pimpinan yang semua orang di negara itu mengatakan itulah pimpinan kita. Itu pimpinan dalam negara. Demikian ukuran yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Ya, kalau ingin lebih detail lagi, pimpinan itu syah dengan tiga syarat. Syarat yang pertama dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Dipilih oleh para ulama. Ya. Dan orang-orang yang mempunyai amr dalam masalah ini. Ini memilih penguasa. Kalau dipilih seperti Utsman bin Affan dipilih oleh 6 orang dari majlis syura yang dipilih oleh Umar bin Khattab, syah dia sebagai penguasa. Padahal cuma 6 orang yang memilih Utsman bin Affan. Ya. Syah sebagai penguasa dan seluruh kaum muslimin waktu itu tidak ada yang demo. Ya. Semuanya membaiat Utsman bin Affan. Mereka ridha dengan pilihan 6 orang itu. Jadi cara Islam dalam memilih. Nah, cara Islam dalam memilih. Ini cara yang pertama. Dan yang kedua, apabila dia mendapatkan kelimpahan kekuasaan. Ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya, sebelum beliau meninggal, beliau limpahkan kekuasaan kepada Umar bin Khattab. Maka setelah Abu Bakar meninggal, Umar secara otomatis syah menjadi penguasa. Dan semua orang membaiat Umar. Tidak ada lagi yang berbicara. Demikian ya, betapa tenangnya umat terdahulu. Tidak ada perselisihan. Ya. Kalau mereka mengikuti syariat Rasulullah SAW. Nah, cara yang ketiga, kalau dia berkuasa, ya, dia syah sebagai pemimpin, kalau dia berkuasa dengan kekuatannya. Kapan dia berkuasa dengan kekuatannya dan sudah menjadi pemimpin, maka syahlah dia sebagai pemimpin. Nah, ya, itu yang dikatakan sebagai pemimpin. Bukan seperti yang ada sekarang ini. Ya. Sebagian kelompok jamaah, dia pasang dirinya amir, pimpinan jamaah. Wajib dibaiat. Ya. Kemudian wajib taat kepadanya. Siapa yang keluar darinya, maka dia keluar dari al-jamaah. Mati-mati jahiliyah. Ya. Dan jamaah yang seperti ini berbagai macam modelnya. Ada yang masuk ke partai oposisi, ikut dalam partai pemilu pemerintah. Dan ada yang sama sekali tidak mau, karena dianggap itu semua hukum tagut. Akhirnya dibikin negara bawah tanah. Ya. Dan dua jemaah yang seperti ini ada di Indonesia. Ya, ada di Indonesia. Nah, karena itu pemikiran yang seperti ini butuh untuk diselesaikan dan butuh untuk dihabiskan. Nah, karena itulah kita nasihatkan kepada pemerintahan kita. Supaya tatkala menyikapi seorang atau kelompok-kelompok yang semisal dengan ini, bukan cuma orang-orang yang ditangkap, tapi pemikiran mereka yang lebih berbahaya ini harusnya dibersihkan. Dan cara membersihkannya, ya, mereka berkewajiban untuk mengembalikan umat Islam, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan rujuk kepada para ulama yang mengerti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama Islam. Apakah di dalam Islam terdapat politik dan siapa yang berpolitik? Ini akan ada nanti materi khusus ya, tentang masalah berpolitik. Kalau bukan poin depan, mungkin pekan-pekan yang akan datang. Jelas saatnya waktu ini, insya Allah. YWI mengatakan bolehnya ikut berpartai karena keadaan darurat. Kalau tidak masuk parlemen, negara akan dikendalikan oleh orang-orang kafir. Ini saya kira syubhat yang seperti ini sudah terlalu lama kita, sudah sangat banyak kita jelaskan ya. Dan kaidah-kaidah yang mereka pakai juga kaidah-kaidah yang tidak mempunyai dasar ya. Dan sama seperti hizbiyun yang lainnya berusaha untuk cari fatwa ya, katanya fatwa Syekh Al-Albani membolehkan, Syekh Bimba, Syekh Ibn Utsaimin, dan tidak ada yang seperti itu ya. Tidak ada yang seperti itu. Kita punya nas-nas fatwa para ulama hitam di atas putih ya, kadang dengan suara kaset, dan tidak ada ya, yang seperti itu. Nah, bagaimana menjawab pendapat yang mengatakan Salafi juga ikut memecah belah umat karena sering mentahdir dan sering ikut berkelompok dan bergolongan? Sebagaimana yang diterangkan tadi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dakwah ahli sunnah wal jamaah itu menyeru kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang mengatakan memecah belah umat itu salah menerjemah. Ya. Karena dasar terjemahan mereka adalah terjemahan yang salah. Ya mungkin dia, mungkin kamusnya kamus bahasa Arab, dia pakai kamus bahasa Inggris. Akhirnya terjemahannya salah. Ya. Karena itulah, menerjemah yang bagus diterjemah dengan terjemahan sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Itu namanya menasihati, bukan memecah belah umat. Ya. Al-Quran dan Sunnah, ini kewajiban kita untuk bersatu. Kapan ada yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah, kita berusaha untuk mengembalikan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka tidak mau kembali, kita tegaskan tentang bagaimana prinsip Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kaum muslimin yang belum pecah dari Al-Quran dan Sunnah ini, jangan sampai ikut sama orang-orang yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah itu tadi. Jadi diterangkan ini kelompok penyimpangannya begini, ini kelompok sesat, dan ini kelompok menyimpang di sisi ini. Semuanya itu nasihat bagi mereka supaya mereka kembali. Dan kalau mereka tidak mau kembali, nasihat untuk kaum muslimin, jangan ikut sama mereka. Supaya mereka kaum muslimin tetap berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan terlalu berperasaan seperti perasaan anak gadis. Berperasaanlah dengan perasaan yang baik, dengan perasaan syariah yang didukung dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai nasihat diterjemah dengan kritikan, nasihat diterjemah sebagai cercaan atau yang semisal dengan itu. Semua ini adalah perkara yang tidak dibenarkan dalam syariah. Dan ahli sunnah tidak pernah meminta uang kepada orang yang dia dakwai, dan tidak minta supaya mereka dikumpulkan kemudian di memilih apa namanya ahli sunnah diangkat sebagai pemimpin-pemimpin di pemerintahan. Tidak pernah mereka melakukan seperti itu. Tapi sifat dakwah mereka diterangkan di dalam dakwah para nabi dan para rasul. Naam. Apa namanya? Bahwa mereka ini adalah ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta kepada kalian balasan. Dan mereka itu orang-orang yang berada di atas petunjuk. Itu ciri ahli sunnah wal jamaah di mana-mana. Mereka hanya menyuruh kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak pernah mereka menyuruh kepada diri mereka. Atau menyuruh untuk mengikuti guru-guru mereka. Kepada syekh-syekh mereka. Tapi yang mereka ikuti adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Siapa yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka mereka tidak ikuti siapapun orang itu. Walaupun dia gurunya, tidak akan diikuti. Dan kita tentunya dalam masalah para ulama kadang ada kesalahan. Kesalahannya, kalau pasti itu kesalahan, maka kesalahan tersebut kita tidak ikuti. Tapi tetap ulama tersebut dimuliakan dan dihormati sebagaimana haknya, dia ulama yang dimuliakan di dalam nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa namanya pertanyaan seperti ini sebenarnya saya sudah jawab berulang kali dan banyak kali dan jangan dikatakan bahwa kalimat menyuruh yang mengingatkan ini salah, mengingatkan ini menyimpang, itu memecah belah umat. Itu memecah belah umat. Jangan sekali-sekali dianggap seperti itu. Kalau dianggap memecah belah, iya, bilang saja memecah belah antara yang benar dan yang hak, apa antara hak dan batil. Karena Al-Quran dikatakan apa dalam Al-Quran? Al-Quran dinamakan Al-Furqan, pembeda. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil-'alamina nadhira. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya supaya menjadi apa, menurunkan Al-Furqan pembeda kepada hambanya supaya menjadi peringatan bagi seluruh manusia. Dan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa Muhammadun farraqa bainan nas." Dan Nabi Muhammad memecah belah manusia. Apa memecah belah manusia? Memecah belah antara orang kafir dan orang muslim yang hak dan yang batil. Itu ciri dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hakikat persatuan adalah bersatu di atas Al-Qur'an was sunnah. Hakikat perpecahan, dan inilah yang memecah belah umat hakikatnya, orang-orang yang keluar dari rel Al-Qur'an was sunnah. Orang-orang yang bikin partai-partai, bikin kelompok-kelompok, bikin jemaah-jemaah, meninggalkan dasar dari Al-Qur'an dan sunnah seiring pemahaman para ulama salaf. Inilah orang-orang yang memecah belah umat pada hakikatnya. Adapun ahli sunnah, mereka menyeru kepada Al-Qur'an was sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Yang ini yang dituntunkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kenapa mereka disalahkan? Kenapa mereka dikatakan memecah belah umat? Nah, karena itulah beda antara dua timbangan. Kalau seorang menimbang dengan timbangan yang baik, dengan timbangan keadilan, maka hasilnya pun menjadi baik. Tapi kalau orang menimbang dengan pandangan yang penuh dengan kedengkian dan pandangan yang penuh dengan sangkaan yang jelek, maka hasilnya, walaupun emas di depannya semuanya dianggap tai. Demikian keadaannya. Wallahu musta'an. Baik ya, saya kira waktu berdosa. Ya. Dan kalau ada pertanyaan insyaallah taala mungkin kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Ya, pertanyaan-pertanyaan tersebut sebab habis duhur mungkin saya ada sedukan sedikit. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada pertemuan hari ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.